kotamo mufiela nao kotamo ya iwa bene kotamo bene waleza kotamo mire kokita lampa na nyamuto kotamo kaiba kokita lampa na nyamuto kotamo kaiba kokita lampa na nyamuto kaiba kaiba kaiba kaiba kaiba kaiba kotalesa kaiba kaiba ah ela moya ah ela moya ela moya ela moya ah ela moya ah ela moya ela moya ela moya ela moya ela moya tui patoleza kota kota yewa kota kota yewa kota wa kubeni bana kota wa kubeni hunume kota wa kubeni biondo kota odunanga nao kota odifiela nao kota Fugu Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Nova, Kota Tuko na msifu Mungu. Anza kumkumbusha Mungu wako kusema, Mungu nikumbuke. Kila mmoja wetu yuko hapa yuko na neno. Huko na mambo. Ile soko na msifu Mungu. Anza kumwambia Mungu, unikumbuke. Kama roho itakusukuma kulomba Mungu, simama anza kumlomba Mungu wako wakati wote tunaimba. Mungu amibariki. tu chiseke tu Jena tata chiseke tu Majunda Majunda Majunda Ele yaya chiseke tu Jena mama chiseke tu Jena mukwetu chiseke tu Hetepu Hetepula Hetepu Hetepula Hetepu Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Shuka Bakem Bakem Bakem Bakem Bakem Bakem Tozako continue combiner la nzambe na biso paix et concorde nationale. Allez, on y va. Tobeti milolo, milolo, milolo, milolo.